الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah dari kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Islam karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada dalil yang ketiga dari bab yang pertama, yaitu bab Fadlul Islam. Dalil yang ketiga ini adalah wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Hadid ayat ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya, dan Allah akan menjadikan bagi kalian nur, cahaya, yakni ilmu yang dengannya kalian berjalan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah surat Al-Hadid ayat ke-8, ayat ke-28. Di dalam surat ini atau dalam ayat ini terkandung banyak sekali keutamaan Islam atau menjelaskan kepada kita keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam agama Islam. Dan khitab atau yang diajak bicara pada ayat ini, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini menurut satu pendapat. Jadi tiga ayat di bab yang pertama ini, ayat yang pertama berbicara kepada kaum mukminin, yaitu tentang kesempurnaan Islam, dan ayat yang kedua berbicara kepada kaum musyrikin, yaitu tentang tauhid dan larangan berbuat kesyirikan. Dan ayat yang ketiga adalah berbicara kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya telah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Walaupun ulama khilaf tentang ayat ini, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di ayat ini? Pendapat yang pertama, mereka adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang-orang yang beriman yang diseru di dalam ayat ini adalah memang orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikuti agama ahlul kitab sebelumnya. Baik. Dan kedua pendapat tersebut mengandung keutamaan bagi mereka, yakni bagi ahlul kitab yang beriman kepada para nabi sebelumnya dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kaum mukminin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk umat para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya. wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah jadikan bagi kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di muka bumi ini. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat ini menegaskan kepada kita tidak cukup untuk masuk Islam sekedar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat sebelumnya, ayat yang kedua atau dalil yang kedua dari kita, dari bab Fadhlul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, wahai umat manusia, apabila kalian ragu dengan agamaku ini, maka ketahuilah, agamaku adalah aku tidak beribadah kepada yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kalian. Di dalam ayat ini diterangkan bahwasannya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan membatalkan serta menganggap salah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja tanpa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum cukup seseorang itu dianggap sebagai muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Maka tidak cukup sekedar seorang itu bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga harus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu tauhid sudah ada, yakni sebagian ahlul kitab, sebagian Yahudi dan Nasrani masih berpegang teguh dengan ajaran yang sebenarnya, walaupun kebanyakan mereka itu sudah kafir, menyekutukan Allah, mengingkari syariatnya, tapi masih ada segelintir orang yang masih berpegang teguh dengan syariat yang asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, seperti yang ada dalam Taurat. Demikian pula masih ada yang menyembah Allah dari kalangan umat Nasrani, tidak menyembah Yesus, dan mereka berpegang teguh dengan Injil yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam yang Allah turunkan kepadanya. Akan tetapi setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad, maka tidak cukup mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan sebagai orang yang beriman, tetapi mereka juga harus mentaati perintah Allah, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dan mengabarkan kepada kita bagaimana nasib umat manusia, khususnya Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka beriman kepada Allah tapi tidak mau masuk kepada agama Islam, maka mereka pasti termasuk penghuni neraka. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengarkan tentang Islam yang aku bawa, apakah dia itu seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Jelas kedatangan atau diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam telah menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Dan dalam ayat ini nampak sekali bagaimana besarnya keutamaan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemeluknya. Dan sebagaimana kita katakan sebelumnya, ulama mufassirin berbeda pendapat siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Siapa yang diajak bicara dalam ayat ini? Pendapat yang pertama, mereka adalah ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada para nabi mereka, lalu mereka juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berdasarkan pendapat yang pertama ini, keutamaan Islam nampak jelas di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang paling afdol. Ini yang pertama. agama yang sempurna, agama yang lebih baik daripada agama yang sebelumnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajak ahlul kitab, menyeru mereka untuk mengikuti agama yang mulia ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih. Wahai orang-orang yang beriman, yakni ahlul kitab yang telah beriman dengan kitab sebelumnya, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan bahwa Islam afdal min jami'i adyani ahlil kitab. Islam itu lebih afdal, lebih mulia, lebih sempurna daripada agama ahlul kitab sebelumnya. Oleh karena itu, Allah perintahkan ahlul kitab untuk mengikuti agama ini, agar mereka bisa mendapatkan kesempurnaan. Maka lebih utama lagi dibanding agama kaum musyrikin seluruhnya. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang memiliki kitab dari Allah Subhanahu wa taala, Islam itu lebih utama, lebih baik daripada agama-agama tersebut, maka apatah lagi agama kaum musyrikin, agama ciptaan mereka, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ini agama-agama yang paling jelek di muka bumi ini. Karena dibangun di atas penentangan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bagi ahlul kitab yang beriman atau bagi orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada para nabi mereka, kepada kitab mereka, lalu kemudian masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala yu'tikum kiflayn min rahmatih, akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Yang dimaksud dua bagian dari rahmatnya adalah pahala beriman kepada nabi mereka dan kepada kitab mereka yang Allah turunkan dan belum dirubah oleh para pendeta dan ahli ibadah mereka, dan juga pahala beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini maksud dengan dua bagian dari rahmat Allah. Yakni orang Yahudi dan Nasrani diberikan dua pahala. Pahala beriman kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain yang diutus kepada mereka, dan juga pahala beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka terus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala mereka dalam beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka itu terhapus. Itu terhapus. Kenapa? Karena amalan kekafiran, amalan kesyirikan dapat menghapus semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Jadi subhanallah, orang-orang Yahudi Nasrani yang benar-benar beriman kepada agama yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu agama tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan dua pahala. Apabila mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain mereka masuk Islam. Tetapi jika mereka ingkar, tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam, maka amalan-amalan mereka sebelumnya itu terhapus. Sebab kekafiran dan kesyirikan menghapuskan amalan-amalan seseorang. Keutamaan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba min qablih hum bihi yu'minun." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab sebelumnya, mereka beriman kepadanya. "Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna qablihi muslimin." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Kami beriman dengannya, sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabb kami, sesungguhnya kami juga sebelumnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi, mereka beriman dengan kitab Taurat dan Injil, lalu ketika mendengarkan Al-Qur'an, mereka iman dan mereka tahu, inilah kebenaran yang sama datang dari Rabb yang sama. Maka kata Allah, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka itulah yang diberikan pahala mereka dua kali, yakni pahala beriman kepada kitab sebelumnya dan pahala beriman kepada Al-Qur'an, pahala beriman kepada rasul sebelumnya dan pahala beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kesabaran mereka, mereka diberikan pahala dua kali dan mereka menolak kejelekan itu dengan kebaikan. Yakni ketika mereka melakukan kejelekan, mereka segera beramal saleh untuk menutupi kejelekan tersebut dan mereka mendapatkan rezeki dari kami dan rezeki tersebut mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat ke-52 sampai 54. Ini ayat yang bercerita tentang segelintir, sedikit sekali dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang betul-betul beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah datangnya beliau mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, ini dulunya seorang Yahudi, kemudian masuk Islam. Demikian pula sahabat yang mulia Adi bin Hatim, seorang Nasrani. Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang Nasrani. Salman Al-Farisi, tadinya Majusi, kemudian menjadi Nasrani, kemudian masuk Islam. Ini semua diantara yang dimaksud dalam ayat ini. Sahabat-sahabat yang dulunya beriman, tidak menyekutukan Allah. Betul-betul mengikuti ajaran Taurat dan Injil. Setelah Nabi SAW diutus, mereka segera beriman kepada beliau. Dan juga disebutkan keutamaan mereka di dalam hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun yu'tawna ajrahum marratain." Ada tiga golongan yang mana pahala mereka diberikan dua kali. Yang pertama, rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyyihi wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bih wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Seorang dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dia beriman kepada nabinya dan dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih hidup sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman kepada beliau dan ittiba' kepadanya serta membenarkannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Dan juga yang kedua, seorang hamba sahaya, seorang budak, dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa rajulun kanat lahu amatun faghadzaha fa ahsana ghidha'aha. Dan yang ketiga, seseorang atau seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu dia memberikan kecukupan kebutuhan jasmani bagi budaknya ini, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma addabaha fa ahsana adabaha." Dia mendidik budaknya ini dan dia baguskan pendidikannya. "Tsumma ataqaha wa tazawwajaha falahu ajran." Kemudian dia bebaskan budaknya ini lalu dia nikahi. Maka dia mendapatkan dua pahala. Jadi, yang pertama disebutkan tadi, rajulun min ahlil kitab, seorang dari kalangan ahlul kitab beriman kepada Nabi sebelumnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan dua pahala. Baik. Ini keutamaan kepada ahlul kitab yang beriman kepada Rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beriman kepada beliau. Adapun pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini bukan ahlul kitab, tetapi mu'minu hadhil ummah. Kaum mukminin dari kalangan umat ini. Artinya mereka bukan umat para nabi sebelumnya. Bukan dari kalangan Bani Israel. Maka kalau begitu, keutamaan bagi mereka, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tikum kiflaini min rahmatih, akan memberikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Yang dimaksud dengan dua bagian dari rahmatnya, apabila ayat ini adalah bagi kaum mukminin yang tidak termasuk umat nabi sebelumnya, adalah rahmatul dunia wa rahmatul akhirah. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat kelak. Ini dimaksud dengan dua bagian dari rahmatnya. Rahmat di dunia yang dibutuhkan oleh setiap manusia agar dia bisa selamat dari kesesatan-kesesatan. Dia diberikan taufik kepada kebenaran. Dia dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kesesatan. Ini keutamaan yang akan diraih seseorang apabila dia bertakwa kepada Allah dan dia ittiba kepada Rasulnya. Karena Allah katakan sebelumnya, Ya ayuhallazina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Dua amalan, takwa kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, yaitu rahmatul dunia wa rahmatul akhirah. Rahmat dunia dan rahmat akhirat. Rahmat di dunia berupa kasih sayang Allah dan taufik kepadanya agar selamat dari berbagai macam kesesatan, agar selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Dan rahmat di akhirat adalah keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bagi kaum muslimin yang benar-benar mengamalkan Islam, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan mengamalkan Islam, iman dan takwa kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, orang yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, maka dia belum mengamalkan Islam. Demikian pula orang yang melakukan kebid'ahan, tidak ittiba, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia belum mengamalkan Islam secara hakiki. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. Cahaya yang dimaksud di sini adalah al-ilmu wal-yaqin wal-basirah, ilmu keyakinan dan basirah, yakni tingkatan ilmu yang paling tinggi. Ini keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah akan berikan mereka ilmu. Allah akan berikan mereka al-furqan, yaitu untuk bisa membedakan antara kebatilan dan kebenaran, sehingga bisa mereka selamat dari kesesatan-kesesatan. Maka Allah berikan kepada mereka cahaya berupa ilmu dan keyakinan yang dengannya mereka berjalan. Ini sifat mereka. Kalau begitu, ilmu sangat penting di dalam menjalankan agama ini. Karena dengan ilmu ini, seseorang akan bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka di antara sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada seseorang adalah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takwa kepada Allah, tidak menyekutukannya, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah di dalam agama, maka insyaallah ta'ala ini di antara sebab seseorang itu diberikan furqan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan pembeda untuk membedakan antara hak dan batil. Diberikan ilmu, yakni diberikan kemudahan-kemudahan untuk menuntut ilmu, sehingga dia bisa membedakan antara hak dan batil. Lalu dia diberikan taufik untuk mengikuti al-haq dan meninggalkan kebatilan. Ini keutamaan yang sangat besar bagi kaum muslimin yang benar-benar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, keadaan seseorang, bagaimana pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, yakni keutamaan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bergantung pada keimanannya kepada Allah dan pada ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin kuat iman seseorang, semakin keras dia berittiba, semakin teguh dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin baik keadaannya dalam pandangan Allah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia an-nur, cahaya, yamshuna bihi, yang dengannya dia berjalan. Oleh karena itu, ini yang harus kita perhatikan selalu, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah dan bagaimana ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin kurang ketakwaan kita, semakin kurang ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin jauh dari an-nur, dari cahaya kebenaran, dari cahaya ilmu dan keyakinan. Demikian pula sebaliknya, semakin kita meningkatkan ketakwaan, semakin kita meningkatkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala kebid'ahan, maka semakin kuat cahaya itu di dalam diri kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini keutamaan yang ketiga, ia akan diraih seorang muslim apabila dia benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah bisa lepas dengan namanya dosa-dosa dan kesalahan. Maka kita sangat butuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh rahmatnya, kita sangat butuh hidayahnya. Maka inilah dua syarat untuk meraih rahmat Allah, untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu takwa kepadanya dan ittiba kepada Rasulnya. Jadi kesimpulannya, dalam ayat ini, apabila mereka yang dimaksud adalah orang-orang beriman dari kalangan umat ini, pertama mereka akan mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua mereka akan diberikan taufik kepada kebenaran, dijaga dari kesesatan-kesesatan. Dan yang ketiga, mereka akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang mereka lakukan, yang mana dosa-dosa tersebut tidak akan luput dari seorang hamba, siapapun dia. Kecuali para nabi dan rasul, dan juga para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga dari dosa-dosa. Adapun kesimpulan seluruhnya, bahwasannya keutamaan Islam yang ada dalam ayat ini ada lima. Yang pertama, orang yang beriman kepada para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah datangnya Rasul dia beriman kepada beliau, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala beriman kepada nabi sebelumnya dan pahala beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, dia akan mendapatkan rahmatul dunia wa rahmatul akhirah. Rahmat di dunia, kasih sayang Allah di dunia dan kasih sayang Allah di akhirat, yaitu selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ayat ini menunjukkan Islam lebih afdol, lebih baik daripada seluruh agama. Karena setelah datangnya Islam, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan seluruh umat manusia meninggalkan semua agama mereka dan mengikuti Islam. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan an-nur, cahaya, kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan Islam, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian beriman dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan nur ini, dengan cahaya ini, dia bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan juga dia diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Jadi sekali lagi kita ingatkan, kemampuan seseorang untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan itu bergantung pada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah serta ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semua itu tidak bisa dia raih tanpa dia mulai dengan menuntut ilmu agama, agar dia bisa tahu bagaimana dia bisa merealisasikan iman dan takwa kepada Allah, dan dia bisa mengerti bagaimana dia bisa merealisasikan iman dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin hal itu bisa dia realisasikan dalam kehidupannya kecuali dia harus mulai dengan menuntut ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, kemudian dia menyampaikan ilmunya, kemudian dia sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar di dalam menyampaikannya. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan, rahmat, dan pahala yang besar kepada kaum muslimin yang benar-benar bertakwa kepadanya dan beriman kepada Rasulnya, ittiba' kepada Rasulnya, tidak berbuat bid'ah di dalam agama. Inilah keutamaan-keutamaan Islam yang dijelaskan di dalam ayat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keutamaan-keutamaan tersebut. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apabila sedang bekerja atau dalam perjalanan lalu berzikir tanpa menentukan jumlahnya, bagaimana hukumnya? Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan pada kita untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaan beliau. Selama kita tidak menentukan zikir tertentu, jumlah tertentu, tanpa ketentuan dari syariat, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Ini yang dituntut dari setiap muslim, kapan saja, di mana saja dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, kadang-kadang zikir tersebut tidak bisa dia lafazkan, tetapi hanya di dalam hati, yaitu ketika dia berada di WC atau di kamar mandi, maka tidak boleh dia berzikir dengan lisannya, tapi dalam hatinya. Taib. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya zuhur 4 rakaat. Selesai salam, baru ingat rasanya setelah tahiyat awal, baru 1 rakaat. Kemudian saya ulang lagi 4 rakaat. Yang saya ingin jelas Ustaz, kejadian yang sedemikian adanya, apakah sah solatnya Ustaz? Ditunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalam. Apabila Anda sudah mengulang solat Anda, maka solatnya sah insyaAllah ta'ala. Meskipun sebetulnya apabila jarak antara Anda mengingat ternyata sholatnya baru 3 rakaat dengan sholat tersebut masih dekat, misalkan baru selesai sholat baru ingat, belum lama lewat dari waktu sholat sudah teringat ternyata baru 3 rakaat, maka cukup menambah 1 rakaat saja. Cukup menambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam lakukan sujud sahwi 2 kali, baru kemudian mengucapkan salam. Cukup seperti itu. Kecuali kalau sudah lewat waktunya cukup lama, misalkan Anda sudah pergi jalan-jalan keluar masjid atau sudah melakukan satu aktivitas yang lain, baru teringat, maka dimulai dari awal. Dimulai dari awal. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ada contohnya memperingati maulid Nabi SAW? Mayoritas orang memperingatinya. Mohon dijawab lewat SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdillah Wanto. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW memperingati maulid beliau. Tidak ada contoh dari Nabi SAW sedikitpun. Dan beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan atau tidak kami teladankan, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa beramal padahal amalan tersebut akan tertolak? Tidak ada manfaatnya, hanya capek-capek tanpa mendapatkan pahala apapun. Karena tertolak, sebab tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah, mengada-ngada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga maulid itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Memperingati maulid atau dengan kata lain ulang tahun, itu persis seperti yang dilakukan umat Nasrani dalam memperingati maulidnya atau natalnya Nabi Isa alaihi salam yang mereka anggap sesembahan mereka. Tersyabuh dengan mereka. Tersyabuh dengan orang-orang kafir. Jangan kita menyangka itu kebaikan. Sebetulnya di balik itu ada kejelekan. Dan bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagian ulama tarikh bahwasannya beliau meninggal pada tanggal yang sama ketika beliau dilahirkan. Jadi hari lahir beliau adalah hari kematian beliau. Apakah pantas kita bersenang-senang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia? Intinya ini adalah bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Walaupun mayoritas memperingatinya, justru ketika mayoritas melakukan amalan tersebut, maka ini semakin menambah, semakin menambah kuat bahwasannya amalan tersebut adalah kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya sedikit orang-orang yang bertakwa kepadanya. "Wa qalilum min ibadiy syakur." Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Memang mayoritas berada dalam kebatilan. Dari 73 golongan, hanya satu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka jangan engkau tertipu dengan mayoritas orang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Apabila selesai sholat terus bersalaman, apakah saya harus mengikuti mereka atau tidak? Kemarin telah kita jawab pertanyaan semisal dengan ini. Bahwasannya, kalau ada orang yang menjulurkan tangannya kepada kita untuk bersalaman, maka kita sambut tangannya. Kita sambut tangannya dan kita berniat bahwasannya salaman itu untuk berpisah, atau tadi ketika ketemu belum sempat salaman. Bukan sebagai bagian dari ritual sholat 5 waktu, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik. Tetapi harus ada usaha dari kita secara perlahan-lahan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan adalah apabila kita berjumpa, ini sebelum sholat, mestinya demikian. Sebelum sholat sudah berjumpa di masjid, bersalaman, berjabat tangan, atau berjumpa di saf sebelum imam bertakbir, bersalaman, berjabat tangan. Jangan ditunggu nanti setelah habis sholat. Baik, wallahualam. ASS, saya juga sangat tidak suka dengan bid'ah. Tapi ketegasan, kebenaran tidak harus selalu dengan kata-kata yang kasar. Terima kasih. Saya kembali bertanya kepada penanya, di mana yang Anda lihat kata-kata yang keras tersebut? Tolong disampaikan kepada kami dan kapan kami mengucapkannya. Dan di sini, di radio ini, alhamdulillah, yang menyampaikan ceramah itu banyak, bukan hanya saya. Dan siapa yang Anda maksud yang mengucapkan kata-kata yang keras di situ? Langsung aja, sampaikan bagian mana yang keras. Kalau memang itu betul keras, tidak pantas diucapkan, maka sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan merubah kalau memang itu salah. Baik. Masih dari penanya yang sama. Kalau salafi tidak mudah mengkafirkan orang, tapi saya sering mendengar salafi mudah menyesatkan orang dengan bid'ah. Menurut saya, mungkin bisa menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan penafsiran yang seharusnya sangat hati-hati memilih kata-kata. Apalagi dakwah melalui radio di mana orang tidak bisa melihat secara langsung. Pertama kita katakan, Anda salah paham. Bedakan antara membid'ahkan pelaku dan perbuatan. Bedakan. Yang kita sampaikan di sini adalah membid'ahkan dan menyesatkan perbuatan. Adapun pelakunya, belum tentu. Kita ini bukan hakim, bukan qadi yang memutuskan hukum terhadap seseorang. Apakah dia ahlul bid'ah? Apakah dia musyrik? Tidak. Bukan itu yang kita maksudkan dalam penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan. Tetapi yang kita hukumi adalah perbuatannya. Dan kita hukumi berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Kalau yang kita sampaikan bertentangan dengan dalil Al-Quran wa Sunnah, silakan Anda menasihati kita. Dan ini kita sangat bersyukur kalau ada yang seperti ini. Ketika kita salah di dalam menyampaikan syariat yang mulia ini, ilmu yang mulia ini, maka kita sangat berharap ada dari para pendengar maupun yang hadir di studio kita atau di masjid kita ini untuk menyampaikan dan mengingatkan apa kesalahan kita dan akan kita tinggalkan kesalahan tersebut, kita bertobat darinya dan akan kita ralat. Iya. Jadi bedakan. Kalau perbuatan itu merupakan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengucapkan lafaz bid'ah ini di dalam hadis-hadisnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, wahai kaum muslimin, dari perkara bid'ah, dari perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Apakah kita mau mengatakan Rasulullah SAW kasar? Mengatakan bid'ah itu sesat? Apakah beliau tidak memilih kata-kata yang tepat karena mengatakan bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka? Maka tidak patut. Tentunya tidak patut kita mengatakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, sama dengan yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh beliau, kita katakan juga bid'ah sebagaimana Rasul mengatakan itu bid'ah. Kita katakan juga sesat sebagaimana beliau mengatakan itu sesat. Kita katakan itu penyebab seseorang masuk neraka sebagaimana beliau mengatakan demikian. Kata-kata apa yang kurang di situ? Apakah kata-kata itu harus sesuai dengan perasaan kita ataukah harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Sehingga kalau tidak sesuai dengan perasaan kita, kita anggap tidak tepat. Maka bedakan. Yang kita katakan bid'ah, yang kita katakan sesat adalah perbuatannya. Adapun orangnya, belum tentu dia sebagai ahlul bid'ah, belum tentu dia sebagai musyrik. Kenapa? Mungkin saja Allah mengampuni dia karena kebodohan dia, dan mungkin saja dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara menghukumi pelaku dan perbuatan. Baik. Wallahu a'lam. Ustaz, kata Pak Kiai, jika bulan Maulud, jangan sungkan-sungkan baca Al-Barzanji, memperbanyak salawat agar diberi semangat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa betul itu, Ustaz? Kita katakan, amalan tersebut adalah amalan syirik dan bid'ah. Tapi kita tidak mengatakan Kiai tersebut musyrik dan bid'ah. Tidak. Artinya musyrik atau ahlul bid'ah mubtadi, penghuni neraka, tidak. Tetapi kita katakan amalan dia dan saran dia adalah kesesatan, bahkan kesyirikan. Sebab di dalam kitab Al-Barzanji tersebut mengandung berbagai macam lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ucapannya, ya basyir ya nadzir ya mujir minasta'ir fa'ajibni, wahai Nabi Muhammad yang memberikan kabar gembira dan peringatan, yang melindungi dari neraka sa'ir, lindungilah aku. Apakah ini syirik atau bukan syirik? Jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia samakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kaum mukminin dari azabnya. Dan dia memohon, berdoa, fa'ajizni, selamatkan aku dari neraka. Dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allah Subhanahu wa taala yang kita berdoa kepadanya. Maka ini musyrik. Kalaupun tidak mengandung kesyirikan, maka itu adalah amalan yang baru, adalah bid'ah yang sesat. Kenapa sesat? Apakah karena perasaan kita mengatakan sesat? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, semua yang baru di dalam agama adalah dolalah, adalah bid'ah yang sesat. Iya. Maka ini tidak betul. Baik. Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak paham bahasa Sunda ini. Ada pertanyaan bahasa Sunda. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu di tempat kerja ana, kalau Jumatan masjid yang dekat ada kuburannya. Sedangkan nyari yang enggak ada kuburannya lumayan jauh dan waktu istirahat terbatas. Apakah ada rukhsah untuk sholat di masjid yang ada kuburannya atau nyari ke tempat lain? Syukuran dari Abu Hanif di Banjar. Kita katakan, hendaklah dicari di tempat lain. Hendaklah dicari di tempat lain, berusaha mencari di tempat lain, dan keterlambatan Anda karena waktu istirahat terbatas, ini bisa dikomunikasikan dengan pimpinan Anda, dan tidak sepatutnya dia melarang dari melakukan sholat Jumat karena waktu terbatas. Sebab, tidak boleh taat pada aturan tersebut apabila dia bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu salat Jumat misalkan dibutuhkan setengah jam, sementara istirahat hanya diberikan waktu 15 menit, maka aturan tersebut tidak bisa ditaati. Tidak bisa ditaati. Sebab aturan ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tetap tidak boleh Anda salat di masjid yang ada kuburannya tersebut. Apalagi sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad dan para ulama muhaqqiqin, Syekhul Islam Ibnu Taimin, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Ibnu Taimin mengatakan bahwasannya salat di masjid yang ada kuburannya itu tidak sah. Sebab larangan-larangannya keras sekali di dalam syariat, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah mereka. Jadi, selamatkan diri Anda dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa Maulud dan Rajaban itu hukumnya gimana? Wajib apa sunat atau bid'ah? Tolong dijelaskan hadisnya dari ARC. Telah kita jelaskan tadi Maulud dan juga Rajaban termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan tidak ada hadisnya. Hadis apa yang mau dijelaskan? Tidak ada hadisnya yang sahih. Adapun hadis larangan bid'ah itu sangat banyak sekali di antara yang kita sudah sebutkan tadi. Dan juga hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, yakni bukan berasal dari Al-Quran, bukan pula dari As-Sunnah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Bismillah, Ustaz, apa benar kita tidak boleh memotong kuku, rambut, dan lain-lain bila dalam keadaan haid? Tidak benar, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada masalah seorang wanita apabila dia mau memotong kuku, rambut, dan lain-lain dalam keadaan haid. Bismillah, bagaimana fikih salat duha, dapatkah dikerjakan setiap hari 4 atau 6 rakaat? Jazakallah khair. Boleh insyaallah ta'ala 4 atau 6 rakaat atau lebih atau kurang dari itu tidak ada masalah. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bab di dalam sahihnya, babu istihbabi salatid duha wa anna aqallaha rak'atan wa akmalaha 8 rakaat wa awsataha 4 rakaat aw 6 wal hasu 'ala al muhafazati 'alayha. Kata Al-Imam Muslim rahimahullah, bab disunahkannya salatul duha dan bahwasannya paling sedikitnya adalah 2 rakaat dan paling sempurnanya adalah 8 rakaat dan pertengahannya yakni yang sederhana 4 rakaat atau 6 dan dorongan-dorongan untuk menjaga salat ini. Dan beliau menyebutkan satu hadis dari Mu'adzah rahimahallahu ta'ala, seorang tabi'iyah, beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatad duha, berapa rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, 4 rakaatin yazidu masya'a, beliau mengerjakan 4 rakaat dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani maksudnya di situ tidak ada batasan, dan ini pendapat yang kuat, tidak ada batasan kapan saja berapa banyak seorang mau menambah rakaat salat duhanya, wallahu alam. Bismillah Pak Ustaz, saya mau tanya, saya pernah mandi junub pakai air hangat. Apakah boleh bersuci pakai air hangat karena cuaca di daerah Lembang sangat dingin sekali? Tidak ada masalah. Tidak ada larangan menggunakan air hangat atau air dingin ketika bersuci, wallahu alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Salat sunnah ba'diyah Jumat itu dilaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal, dan setiap rakaatnya setelah membaca fatihah, membaca surat atau tidak. Yang benar 2 rakaat dengan 2 tahiyat dan 2 salam. 2 tahiyat akhir dan 2 salam. Jadi seperti itu. Dan setiap membaca al-fatihah disunahkan untuk membaca surat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kita jadi member multi-level marketing atau MLM kalau kita hanya mengambil penghasilan dari kita jual produk yang dapat diskon karena kita member tanpa kita mengambil keuntungan dari rekrutan? Don't plan. Kita katakan sebaiknya ini dihindari, apapun yang berurusan dengan MLM, kecuali satu, membeli barangnya tanpa terikat dengan sistemnya. Walaupun mungkin lebih mahal, maka ini lebih selamat, sebab sebagaimana telah difatwakan para ulama seperti fatwa Lajnah Daimah, yang namanya MLM atau multi level marketing, ya, sistemnya itu seperti CNI atau apalagi, atau Ahadnet, ya, dan sebagainya, atau MQ ya, dan kalbu atau apalah namanya, itu semua mengandung riba, ya, mengandung riba dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran berbisnis di dalam syariat Islam. Dan dalam kasus Anda, ketika Anda mendaftar dengan menyerahkan sejumlah uang, padahal belum tentu Anda membeli produknya. Bisa Anda beli, bisa tidak, kan? Tetapi sebelumnya Anda sudah menyerahkan sejumlah uang, ya, dengan dalih sebagai pendaftaran. Maka ini bentuk spekulasi, bentuk gharar yang sudah dilarang dalam syariat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-gharar, ketidakjelasan spekulatif di dalam bisnis, di dalam sebuah transaksi. Iya, jadi sebaiknya hal ini dihindari, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengurangi timbangan atau ukuran? Hukumnya jelas haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsuuna liyaumin 'adziim yauma yaqoomun naasu lirabbil 'aalamiin." Dalam surat Al-Mutaffifin, surat khusus, namanya khusus Al-Mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Dan Allah jelaskan di antara sifat mereka, mereka itu idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka membeli dari orang, minta timbangan dari orang, mereka minta digenapkan, enggak mau dia dikurangi, enggak mau dicurangi. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, kalau mereka mengukur untuk orang lain, memberi timbangan untuk orang lain, menjual untuk orang lain, maka mereka berlaku curang. Allah mengancam mereka, apakah mereka menyangka bahwasannya mereka itu tidak akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu pada hari manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari lewat di satu pasar dan beliau dapati ada makanan yang dijual di situ, di bagian luarnya kering. Kemudian beliau masukkan tangannya, ternyata di bagian dalamnya basah. Disimpan yang cacat diperlihatkan yang bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghashshana falaysa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan bagian dari kami. Jadi siapa yang mencurangi kaum muslimin, apakah dengan timbangan, atau dengan takaran, atau dengan cacat barang yang dia sembunyikan, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin secara hakiki. Kaum muslimin, satu dengan yang lainnya, hendaklah saling mencintai, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bahas, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman, atau tidak sempurna keimanan seorang dari kalian, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bekerja pada orang kafir? Pernah dikatakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan perlu dirinci. Yang pertama, kalau kita bekerja kepada orang kafir dalam posisi kita sebagai bawahan dia, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh, ini bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Islam dan ketinggian kaum muslimin di atas orang-orang kafir dan larangan wala atau loyal kepada orang-orang kafir tersebut. Maka tidak boleh. Yang kedua, kalau pekerjaan itu dalam posisi kita setara, maka tidak masalah. Seperti misalkan dia punya bangunan dan kita sebagai kontraktor, kita membangun rumahnya. Ini bukan dalam posisi dia di atas kita, tetapi setara. Iya, atau jual beli, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Demikian rincian bekerja kepada orang kafir. Jadi tidak boleh bekerja kepada orang kafir dalam posisi kita sebagai bawahannya. Cari kerjaan yang lain insyaallah taala yang lebih baik. Dan hikmah di balik itu apa? Adalah hikmah yang sangat besar, jangan sampai kita menjadi loyal kepada orang kafir tersebut, dan lebih berbahaya lagi apabila kita terpengaruh dengan kekafirannya. Karena posisi kita di bawah dia. Dia di atas kita yang memungkinkan baginya untuk lebih leluasa menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya dan kekafirannya kepada kita. Baik. ISS, terus bagaimana misalkan kuburannya para waliullah yang dikuburkan di sekitaran pesantrennya? Telah kita jelaskan kemarin dalil-dalil yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mengubur seseorang, terlebih dia adalah orang saleh, di masjid atau di sekitar masjid, atau sebaliknya masjid dibangun di atas kuburan atau di sekitar pekuburan tersebut, adalah suatu perbuatan yang mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani telah dilaknat karena perbuatan tersebut. Seperti sabda Nabi SAW di dalam Sahihain, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fa inni anhaakum an dhalik, ala falatattakhidul kubura masajida inni anhaakum an dhalik. Hadis yang pertama, Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan dalam hadis Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang kafir sebelum kalian, beliau menjelaskan di antara sifat-sifat, perangai dan karakteristik mereka, mereka jadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku melarang kalian melakukan hal tersebut, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah kalian. Jadi siapapun yang dikubur di situ, apakah dia seorang nabi dan rasul ataupun seorang wali, maka orang-orang yang melakukannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan di sini wali yang dikubur di situ, maka orang Yahudi dan Nasrani yang mereka kubur lebih tinggi daripada wali, yaitu para nabi dan rasul. Posisi nabi dan rasul lebih tinggi daripada wali. Maka hal tersebut telah menyebabkan mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan sama saja, apakah yang dikubur di situ wali atau nabi? Ini apabila ini masuk dalam pertanyaan ini, dikuburkan di mana? Di masjid atau di sekitar masjid. Tetapi apabila ini masuk dengan pertanyaan ini, dikuburnya walaupun di pesantren, tapi di pekuburan khusus kaum muslimin, ya, bukan khusus petinggi-petinggi tertentu, maka tidak mengapa. Pekuburan khusus bagi kaum muslimin. Dan ini seharusnya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada pekuburan khusus kecuali para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang dikubur bersama mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Iya. Adapun selain itu adalah pekuburan umum. Sebab para nabi dan rasul itu harus dikubur di tempat di mana mereka meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di kamar Aisyah, beliau dikubur di situ. Beliau dikubur di situ. Khusus bagi beliau. Baik. Adapun bagi kaum muslimin, hendaklah ada pekuburan khusus mereka, yakni khusus maksudnya bagi kaum muslimin seluruhnya, bukan khusus anggota keluarga tertentu atau orang-orang yang memiliki posisi tertentu. Ini sepanjang yang kita ketahui, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Adapun apabila kuburan yang ada di pesantren tersebut, walaupun bukan di masjid, kemudian dijadikan tempat ibadah oleh para santri, mereka berzikir di situ, atau bahkan mereka meminta kepada mereka yang mereka anggap wali yang dikubur di situ, maka ini adalah bid'ah. Dan kalau sampai meminta kepadanya, maka itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sekedar beribadah di situ, ini adalah bid'ah dan tasyabbuh, bukan hanya bid'ah, tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sampai dia berdoa kepada waliullah yang dikubur di situ, maka itu adalah syirik. Dan ini sebetulnya bukan penghormatan kepada wali tersebut, tetapi merendahkan. Merendahkan dia, bukan penghormatan. Ini salah. Kalaupun dikatakan penghormatan, maka itu adalah gulu, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang saleh. Dan inilah sebab yang mengantarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ada sifat gulu mereka, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai waliullah, mencintai para nabi dan rasul, mencintai orang-orang saleh, tapi jangan berlebihan. Tidak sampai beribadah di kuburan mereka, atau bahkan menyekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebih-lebihan, ini tidak boleh. Walaupun kiai tersebut atau wali tersebut berwasiat agar dia dikuburkan di masjid atau di sekitar masjid, maka haram hukumnya bagi orang yang hidup untuk mengamalkan wasiatnya tersebut, karena ini wasiat yang batil. Dan perlu kita ingatkan juga, belum tentu orang yang kita anggap wali Allah, waliullah atau salihin, dalam pandangan Allah dia sebagai waliullah. Itu belum tentu. Ya? Jadi jangan terlalu mudah kita katakan dia waliullah, karena dalam pandangan Allah belum tentu. Sebab kita tidak tahu yang ghaib. Kita tidak tahu apakah amalan dia diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi kita, bagi kita hanyalah berharap-harap cemas. Kita mendoakan semoga dia termasuk waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi jangan terlalu mudah mengatakan seorang itu waliullah. Belum tentu dia dalam pandangan Allah sebagai wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Segala salah dan khilaf kita mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.